Roma paus solas. Sane mangkin tiang metaken, punapike ide sangyang widiwase ngutang kaule druen idane, sampun sinah boye kadi asa punike. Tiang niri puniki anak Israel, turunan dane Abraham, saking pelelintihan dane Benyamin. Ide sangyang widiwase nenten je pacang utang kaule sane sampun selik ide saking uni. Punapi semetontan uning, napi sane sinurat ring cakepan sucine ngeniang indik dane Nabi Elia, ritat kale dane nguningayang indik bangsa Israele ring ide sangyang widiwase kadiasa puniki. Doh ratu sang penemahan, para nabi druene sami sampun ke pademang, semalihe genah pemuspan druene sampun kuwogang, wantah titiang sane kantun murid, tur anake punike taler memanah ngemademang titiang. Sapunapike sabdan ide sangyang widiwase ring dane, sapuniki sabdan idane. Ulun subo ngenuang jeleman ulun pitung tali diri, jelemo ane tonen taen mebakti nyumbah dewa Baal. Kadi asa punike taler ring masane mangkin, wantah akedik anak sane keselik antuk ide sangyang widiwase melantaran sih suecan idane. Ide nyelik punike medasar antuk sih suecan idane, boye medasar pekardin jadmane punike. Santukan, yening ide nyelik jadmane medasar pekardini pune, keinginan sih pesuecan idane punike, dan malih dados kewastanin sih suece sane sujati. Raris sapunapike mangkin, bangsa Israele, ipun tan preside memangguh paindikan sane ulati ipun. Nanging anake sane akedik, sane sampun keselik antuk ide sangyang widiwase, ipun sane memangguh. Tur jadmane sane lianan, ipun sampun memongol arepe ring dauh pengandikan ide sangyang widiwase. Sekadi kecap cakepan sucine sapuniki, ide sangyang widiwase nadiang ia pado belok punggung, kanti kayang jani, iyo tuseng nyidayang ningalin aji peningalane, wiyaden ningeh ban kupingne. Semalihe sang Prabu Daud ngandike sapuniki, dumadak iyo apange kejuk, tur kejat, dinujune iyo mesuke-sukaan. Madak apange iyo labuh, madak apange iyo kukum. Dumadak peningalane apange setate ngidem, kanti iyo tuseng ngidayang ningalin, tur apange iyo kanti bungkut monong kekewohannyane, nganti selawas-lawasne. Sane mangkin tiang metaken sapuniki, rikale bangsa Yahudine ketanjung, punapike ipun labuh kantosnya, sampun janten nenten. Nanging melantaran ipun melaksana dosa, ngawinang kerahayuane sampun kerauhang ring bangsane sane boye Yahudi, mangdane bangsa Yahudine iriati marep ring ipun. Dosan bangsa Yahudine punike ngerauhang merte sane akeh pebuat jagate, miwah kekirangan rohani nipune ngerauhang merte sane ageng ring bangsane sane boye Yahudi. Duaning punike tan kadi-kadi ageng mertane sane pacang kerauhang, yen watek bangsa Yahudine moleh kerahayuan saking ide sangyang widiwase. Sane mangkin tiang mebaos ring semeton sane boye Yahudi. Sekantun tiang dados utusan ide sang Kristus pebuat bangsane sane boye Yahudi, tiang merasa bungah ring sejeroning pekarian tiangi. menawi tiang nyidaya ngawinang bangsan tiange jaga iriati, dur melantaran punike jaga meresidayang mekudang-kudang diri saking pantaran ipune kerahayuang. Santukan rikale ipun ketulak, jadmane sane lianan ring jagate, sampun kedadosang sewitre antuk ide sangyang widiwase. Duaning punike, punapike dadosipun, yening ipun keterima antuk ide sangyang widiwase. Sampun sinah indike punike jaga tan bine sekadi anake padem murip malih. Yening kebesan rotine sane pengawit sampun katurang ring ide sangyang widiwase, kenginan make bungkul rotine punike taler dados druen ide, dur yening akah tarune katurang ring ide sangyang widiwase, carang-carangipune taler dados druen ide. Mekudang-kudang carang wit saitun tetimuhane sampun kegetep, tumuli carang-carang wit saitun alase ketempelang ring punyan saitun tetimuhane punike. Semeton bangsa sane boye Yahudi, tan bine sekadi wit saitun alase, tur sane mangkin, semeton poleh duman kekuatan, miwah kewirian urip saking bangsa Israel. Duaning asa punike, sampunang semeton ngenistayang anake, sane kegetep sekadi carang-carange punike. Sapunapi jaga antuk semeton nyumbungang dewek. Semeton wantah dados carang, boye semeton sane nyangge akahe, nanging akahe sane nyangge semeton. Nanging semeton jaga mebaos sapuniki, inggih sayuwakti sapunike, nanging carang-carang punike sampun kegetep, praye nyediang genah pebuat tiang. Wantah je yuakti sapunike. Carang-carange punike kegetep, santukan ipun nenten percaya. Dur semeton kantun nyeleg, santukan semeton percaya. Nanging, sampunang semeton merasa sumbung ngeniang ring paindikane punike, becikan semeton tansah rumah sejejeh. Yening ide sangyang widiwase nenten medalem bangsa Yahudine, sane pinake dados carang-carang sane jati mule, punapike semeton mitanang mungguing ide medalem semeton? Iriki sinah pebuat semeton, kadiasa punapi sih pesuecan miwah kekerasan ide sangyang widiwase. Ide keras marep ring anake sane mepekar di dosa, nanging ide sih suece ring semeton, yening semeton pageh sejeroning sih pesuecan idane, nanging yen tan pageh, semeton taler pacang kegetep. Tur bangsa Yahudine punike, yening ipun ngutang pepinah ipune sane tan percaya punike, ipun jagi kegenahang mewali ring genah ipune sane jati mule, santukan ide sangyang widiwase kuasa ngewaliang ipun malih. Semeton bangsa sane boye Yahudi, tan bine sekadi wit saitun alas, sane kegetep tur ketempelang ring punyan saitun tetimuhane. Indike punike metungkasan ring kewentenan semetone. Bangsa Yahudine punike, tan bine sekadi wit saitun tetimuhan, duaning punike sampun janten danganan buat ide sangyang widiwase jaga nempelang carang-carang sane pecak kegetep punike kepunyan nipune sane jati mule. Inggih para semeton, puniki wenten kesujatian sane pingit, sane jagi uningayang tiang ring semeton. Indike punike jagi ngawinang semeton tan pacang merasa ring raga wicaksana. Inggih punike sapuniki, kepunggungan bangsa Israele punike nenten je langgeng, nanging wantah kantos rauh ring masa rikale bangsa-bangsa saneboye Yahudi jangkep akehipun pedek ring ide sangyang widiwase. Kenginan kadiasa puniki indiknya bangsa Israel pacang kerahayuang. Sekadi kecap cakepan sucine sapuniki. Sang juru rahayu lakar rauh uli bukit Sion. Tur lakar ngilangang sekancan kecorahane uli separi sentanan Yakube. Ulun lakar ngadakang pasubayane ene teken iyo. Dikalan ulun merastayang dosan-dosannyane. Santukan bangsa Yahudine nulak orti rahayu ne punike, ipun dados meseh ide sangyang widiwase, melantaran semeton para bangsa sane boye Yahudi. Nanging, melantaran ipun keselik antuk ide sangyang widiwase, ipun dados witran idane, uli kerana leluur ipune. Santukan, ide sangyang widiwase nenten jaga ngubah pekayunan idane marep ring anake sane sampun selik miwah sane mertanin ide. Sekadi semeton para bangsa sane boye Yahudi, sane rien semeton nenten astiti bakti ring ide sangyang widiwase. Nanging sane mangkin, semeton sampun nerima sih pesuecan idane, melantaran tan tuonipun bangsa Yahudi ngastiti bakti ring ide sangyang widiwase. Kadiasa punika taler, melantaran sih pesuecan sane sampun terima semeton, sane mangkin bangsa Yahudine tan tuon ngastiti bakti ring ide sangyang widiwase. Mangdane ipun taler kelugre nerima sih pesuecan ide sangyang widiwase. Ide sangyang widiwase sampun nado sang jadmane makesami kereh antuk pepineh sanetan astiti bakti ring ide. Mangdane melantaran punike ide preside nyinahang sih pesuecan idane ring ipun makesami. Amate agung kesugihan ide sangyang widiwase. Amate dalem kewicaksanan miwah keweruh idane. Sapa sireke pacang nyidayang nerangang keputusan idane? Sapa sireke sani nyidayang resep ring pidab-dab idane? Sekadi kekecap ring cakepan sucine kadi asapuniki? Sapa sireke sane uning ring pekayunan ide sang penemahan? Sapa sireke meresidayang ngaturin ide pewungu? Sapo sireke nan ngaturin ido punapo punapi, kantos ido patut mesilihin. Santukan seluiring paindikan ide sane ngardi, tur seluiring paindikan wenten melantaran ide, tur pebuat ide. Keluihane punike, wantah katurang ring ide sangyang widiwase selami-laminnya. Amin.